Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatan wassalaman ala mab'uthin rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-akramin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Fa ma'asyar al-ikhwah ra'ani wa ra'akum Allah. Walhamdulillah, pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kemudahannya kepada kita untuk kita bisa melanjutkan pembahasan kita dari karya Al-Imam Muslim Ibnu Al-Hajjaj alaihi rahmatullah di dalam As-Sahih. Yang mana pada pertemuan terakhir kita telah membahas secara global hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang diriwayatkan oleh musannif alaihi rahmatullah pada bab yang ke-21 yang dikatakan oleh Al-Imam An-Nawawi alaihi rahmatullah, babun al-hathu ala ikramil jari wadhaif ila akhir maqal. Bab yang berkaitan dengan anjuran untuk kita senantiasa memuliakan tetangga-tetangga dan para tamu kita. Yang dinukilkan atau yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim alaihi rahmatullah adalah hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu ardhah yang telah kita ketahui bersama, ketika Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut ila akhir ma qala sallallahu alaihi wasallam." Barang siapa yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan kepada hari akhir, maka hendaklah dia mengucapkan sesuatu yang baik atau sebaiknya dia diam. Sampai akhir dari hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ikhwati fillah yara'akumullah, pada pembahasan terakhir kita telah masuk kepada fawaidul hadis, faidah-faidah yang berkenaan dengan hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu ardhah ini. Di antaranya telah kita sebutkan bahwasanya seorang yang memiliki kesempurnaan keimanan, kamalul iman, maka dia akan berusaha untuk memenuhi cabang-cabang keimanan yang ada. Maka di antara cabang-cabang keimanan yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan di dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu ardhah ini adalah 3 hal. Yang pertama, mengucapkan hal-hal yang baik. Yang kedua, dia bersikap dengan baik kepada para tetangganya, dalam arti memuliakan para tetangganya. Begitu pula yang ketiga, dia bersikap dengan baik kepada para tamunya. Yang mana 3 hal inilah bahagian dari cabang keimanan yang dituntut oleh Allahu Jalla wa'ala dan Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam untuk terus dipraktekkan, untuk terus diamalkan oleh seorang mukmin. Begitu pula faedah yang telah kita sebutkan adalah sebuah riwayat yang datang dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhuma, ketika beliau mengatakan, "Ya Rasulullah, ayyul a'mali afdal?" Wahai Rasulullah, amalan apa yang paling utama? Kemudian disebutkan beberapa amalan-amalan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan di antaranya adalah ayyaslamal muslimuna min lisanika. Di antara amalan-amalan yang paling utama, di antara amalan-amalan yang afdal adalah ketika kaum muslimin terselamatkan dari jeleknya lisanmu. Maka ini ikhwati fillah ya ra'akumullah, faedah-faedah yang telah kita sebutkan pada pertemuan terakhir. Pada malam hari ini biidznillahi ta'ala kita akan masuk kepada faedah yang baru, hakikatnya merupakan nukilan dari ucapan al-imam al-allamah Abu Muhammad Abdullah ibn Abi Zaid al-Maghribi alaihi rahmatullah. Al-imam al-allamah Abu Muhammad Abdullah ibn Abi Zaid al-Maghribi alaihi rahmatullah, beliau mengatakan ketika mensyarah hadis ini, jima'u adabil khairi yatafarra'u min arba'ati ahadith. Beliau alaihi rahmatullah mengatakan jima'u adabil khairi, adab-adab kebaikan yang ada di dalam al-Islam, yang ada di dalam syariat Allah Jalla Jalaluh, yang ada di dalam syariat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, terkumpul pada empat hadis. Terkumpul pada empat hadis. Kemudian beliau mulai merinci. Yang pertama adalah qaulun Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ucapan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Al-hadis. Barang siapa yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan hari akhir, maka hendaknya dia berucap dengan ucapan yang baik, atau sebaiknya dia diam kalau tidak mampu. Ini hadis yang pertama, yaitu hadis yang ada di tengah-tengah kita, hadis Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu arda, dengan tiga syu'abul iman, tiga cabang keimanan yang telah kita ketahui. Tidak berucap kecuali dengan ucapan yang baik, berbuat baik kepada para tetangga, berbuat baik kepada para tamu. Ini hadis yang pertama kata beliau, yang menunjukkan adab yang sempurna, adab-adab yang sangat santun yang dimiliki oleh syariat Allah Jalla Jalaluh. Adapun hadis yang kedua disebutkan oleh beliau, wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, min husnil islami atau min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara tanda baiknya keislaman seseorang ketika dia meninggalkan apa yang tidak pantas, apa yang tidak perlu untuk dia lakukan. Ini hadis yang kedua. Adapun hadis yang ketiga kata beliau, wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, lilladzi ikhtasara lahul wasiyah, yang Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memberikan sebuah wasiat, sebuah nasihat yang sangat ringkas kepadanya, ay la taghdab, janganlah kamu marah. Kemudian kata beliau yang keempat, wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, adapun hadis yang terakhir yang di dalamnya terdapat kesempurnaan adab Islam adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Belum sempurna keimanan seseorang di antara kalian sampai mencintai sesuatu untuk saudaranya seperti dia mencintai hal tersebut untuk dirinya sendiri. Hadis-hadis yang sudah kita ketahui bersama, hadis-hadis yang senantiasa dibahas di majelis-majelis ilm. Ikhwati fillah yarhamakumullah. Empat hadis ini disebutkan oleh beliau alaihi rahmatullah, empat hadis ini merupakan kesempurnaan adab al-khair, adab yang santun, budi pekerti yang luhur yang dimiliki oleh Islam. Dan tentunya dituntut oleh Allah Jalla wa'ala, dituntut pula oleh Nabi-Nya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam untuk seseorang berperangai dengan adab-adab ini. Kalau kita sedikit menyimpulkan secara global, maka empat hadis ini terkandung padanya beberapa adab. Yang pertama, untuk kita berucap dengan ucapan-ucapan yang baik. Ya, insyaallah taala pada pembahasan malam hari ini kita akan menyempurnakan faedah dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan kalam a'immatus salaf dalam permasalahan ini. Begitu pula adab yang kedua, ketika kita berbuat baik kepada para tetangga, yang insyaallah taala pun akan kita bahas dan tambahkan sedikit faedah sebelum kita menutup bab ini. Kemudian adab yang ketiga, untuk seseorang berbuat baik kepada tamu-tamu yang datang ke rumahnya, yang insyaallah taala juga akan kita bahas sedikit dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk melengkapi faedah dari apa yang sudah kita bahas pada pertemuan terakhir. Begitu pula adab yang keempat, ketika seorang muslim, ketika seorang mukmin benar-benar meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat untuk dirinya, sehingga dia menjadi seorang pemikir, seorang yang bisa menimbang, seorang yang kritis sebelum melakukan sesuatu. Aku melakukan hal ini, apakah bisa mendatangkan kebaikan ataukah tidak? Aku melakukan hal ini, apakah bisa mendatangkan manfaat ataukah tidak? Terus demikian. Karena memang hal itu yang dituntut oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, tidak bisa kita berbuat sesuatu yang sia-sia. Tidak diperkenankan terlebih ketika kita berbuat sesuatu yang berbau maksiat wal iyadzu billah, keharaman wal iyadzu billah, menyakiti hati saudaranya, menyinggung dan yang seterusnya. Ini adab yang keempat. Sehingga ketika seorang muslim mendapatkan atau membaca hadis ini, dia menjadi seorang muslim yang melakukan sesuatu yang bermanfaat untuk dirinya sendiri. Yang tidak bermanfaat dia tinggalkan. Karena itu adalah salah satu tanda dari baiknya keislaman yang dia miliki. Kemudian adab yang kelima adalah dia menjadi seorang yang penyabar. Dia menjadi seorang yang tidak mudah marah, tidak mudah terpancing emosinya, bukan menjadi seorang yang temperamental. Dia renungi, dia telaah hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, la taghdab, bahkan disebutkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam sebanyak 3 kali. Diulangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, la taghdab. Bertanya lagi orang tersebut, "Ausini ya Rasulullah, berikan kepadaku wasiat wahai Rasulullah. Berikan kepadaku nasihat wahai Rasulullah." La taghdab, jangan kamu marah. Adab yang kelima ini, ikhwati fillah yarhamakumullah, memberikan isyarah latifah kepada kita bahwasanya sikap manusia secara umum dan sikap kaum muslimin di sekitar kita secara khusus merupakan sikap-sikap yang mungkin mayoritasnya, kebanyakannya tidak kita sukai, sehingga memancing emosi kita, sehingga memancing amarah kita. Ketika kita melihat satu hal yang dilakukan oleh si fulan minan nas, si alan minan nas, yang tidak menjaga adabnya, yang qalilul adab, adabnya sedikit, adabnya rendah, tapi dia ada di hadapan kita, tapi dia hidup di sekitar kita, maka yang dituntut bukan kita membalas adab-adab yang jelek, adab-adab yang tidak santun yang dimiliki oleh orang tersebut. Tidak, yang dituntut oleh Islam sesuai dengan ucapan Nabi, la taghdab, jangan kamu marah, jangan kamu terpancing, ada satu orang yang tidak beradab, ada satu orang yang melukai hatimu, ada satu orang yang menyinggung dirimu, ada satu orang yang tidak menghormatimu, dan yang seterusnya. La taghdab, jangan kamu marah. Atau mungkin kepada satu tahapan ada satu orang yang menginjak-injak harga dirimu. La taghdab, pesan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Oleh karenanya Al-Imam Abu Muhammad Abdullah bin Abi Zaid Al-Maghribi alaihi rahmatullah menjelaskan bahwa hadis-hadis inilah yang harus kita telaah, yang harus kita pegang, yang menunjukkan kesempurnaan adab yang dimiliki oleh seorang muslim mukmin, terlebih salafi ahlus sunnati wal jamaah. Kemudian adab yang keenam, ikhwati fillah yura'akumullah, adalah ketika seorang benar-benar mencintai kebaikan ada pada orang lain, bukan hanya pada dirinya sendiri. Dia suka ada kebaikan pada dirinya, dia suka tidak kelaparan, dia suka untuk terpenuhi hajat-hajat kebutuhannya. Dia pun menyukai hal yang sama kepada saudara-saudaranya. Maka apabila terkumpul enam adab ini, maka subhanallah, merupakan satu hal yang sangat indah ada pada diri seorang muslim yang beriman kepada Allah Jalla wa'ala. Ikhwati fillah yara'akumullah, kemudian untuk melengkapi faedah dari apa yang telah kita sebutkan pada pertemuan terakhir adalah yang berkaitan dengan syu'abul iman atau cabang keimanan yang pertama, syu'bah al-ula. Cabang yang pertama yaitu mengucapkan sesuatu yang baik, kalau kita tidak mampu sebaiknya kita diam. Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu ardhah pernah mengucapkan di dalam sebuah hadis yang mauquf, kata beliau radhiyallahu ta'ala anhu ardhah, man kathura kalamuhu kathura saqatuhu. Barang siapa yang banyak berbicara, maka dia akan banyak tergelincir. Bahasa mudahnya, barang siapa yang banyak berbicara, maka dia seorang yang akan banyak melakukan kesalahan. Dilanjutkan oleh beliau radhiyallahu ta'ala anhu arda, wa man kathura saqatuhu kathurat dhunubuh. Apabila orang tersebut banyak kesalahannya, banyak tergelincirnya, wal'iyadhu billah, maka akan terus bertambah dosa-dosanya. Wa man kathurat dhunubuhu kanatin naru awla bihi, wal'iyadhu billah. Kemudian di penggalan terakhir dari ucapan Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu arda, barang siapa yang banyak dosanya, semakin meningkat dosa-dosanya, maka wal'iyadhu billah, nerakalah yang lebih pantas untuk dirinya. Nas'allaha salamat wal afiyah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keselamatan kepada kita dari pedihnya azab neraka. Ikhwati fillah yara'akumullah, maka dari ucapan Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu ardhah ini memberikan pesan kepada kita bahwa seorang yang banyak berbicara, tentunya pada perkara-perkara yang tidak penting, terlebih pada perkara-perkara yang bisa mendatangkan kemurkaan Allah, perkara-perkara yang bisa mendatangkan amarah Allah Jalla wa'ala, apalagi berbau keharaman, hal ini menunjukkan bahwa dia akan banyak terjatuh pada kesalahan, pada ketergelinciran. Terlalu banyak orang-orang yang akan dia sakiti, terlalu banyak orang-orang yang akan dia lukai hatinya. Maka kalau demikian keadaannya, beliau menasihati kepada kita apa yang telah kita sebutkan pada pertemuan terakhir, man samata naja, barang siapa yang dia banyak diamnya, maka seorang tersebut akan selamat. Ini ternukil dari sang putra Abdullah ibni Umar radhiyallahu ta'ala anhuma wa ardhahuma. man samata naja. Sehingga sangat erat korelasi, sangat erat hubungan antara ucapan sang putra dengan sang ayahanda. Dua-duanya menganjurkan, menghasung kepada kita semua untuk berhati-hati dalam bersikap. Kalau mungkin kita banyak diam kepada si fulan minan nas, kepada si alan minan nas, tapi ternyata kepada orang-orang tertentu kita tidak diam, kita menyinggung, kita mencoba untuk menggibahinya wal'iyadzubillah, kita mencoba untuk menggunjingnya wal'iyadzubillah, maka dia masuk ke dalam ucapan Umar ini radhiyallahu ta'ala anhu arda. Semakin banyak dia bicara, semakin banyak kesalahannya. Semakin banyak kesalahannya, akan semakin banyak dosa-dosanya. Kalau sudah semakin banyak dan semakin menumpuk dosa-dosa yang dia miliki, maka nerakalah yang lebih pantas untuk dirinya wal'iyadzu billah. Ikhwati fillah yarhamakumullah, disebutkan oleh al-Imam Muhammad ibn Ajlan. Muhammad ibn Ajlan alaihi rahmatullah, beliau mengatakan innamal kalamu arba'atun. Kata Imam Muhammad ibn Ajlan bahwasanya ucapan seseorang itu adalah terbatas pada empat perkara. Innama al-kalamu arba'atun. Ucapan seorang hamba, ucapan seorang muslim, ucapan seorang mukmin terbatas hanya pada empat perkara. Yang pertama kata beliau, antadzkurallah, seorang yang berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua kata beliau, wataqra al-Quran, ketika seorang membaca Al-Quranul Karim. Yang ketiga kata beliau, watus'alu an ilmin fatukhbira bihi, engkau ditanya tentang satu permasalahan, tentang satu ilmu, kemudian engkau jawab pertanyaan tersebut. Adapun yang keempat, kata Imam Muhammad ibn Ajlan alaihi rahmatullah, au takallama fima ya'nika min amri dunyak. Jenis ucapan, jenis kalimat yang keluar dari lisan seorang muslim. Yang keempat adalah ketika dia berbicara tentang sesuatu yang bermanfaat untuk kehidupan dunianya. Sudah. Empat hal ini yang dituntut. Empat hal ini yang dianjurkan oleh para a'immatus salaf kita. Kalau sudah keluar dari empat hal ini, kita tidak berzikir kepada Allah wal'iyadzubillah, kita tidak membaca Al-Quran wal'iyadzubillah, kita juga tidak memberikan fatwa atau tidak menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada wal'iyadzubillah, atau yang keempat kita tidak berbicara tentang hal yang bermanfaat dalam urusan-urusan dunia kita, keluar dari empat perkara ini, artinya apa? Yang kita bicarakan adalah perkara-perkara yang berbau kemaksiatan, perkara-perkara yang mengandung keharaman, perkara-perkara yang berisi sesuatu yang bisa mendatangkan murka Allah Jalla Jalaluh, maka hendaklah dijauhi. Terbatas pada empat ini, khawati filah ya rahimakumullah. Kalau kita mau berbicara, usahakan pada empat hal ini. Yang pertama, kita berzikir kepada Allah. Yang kedua, kita membaca Al-Quran. Yang ketiga, kalau kita memiliki ilmu ternyata ditanya. Dan jangan dikira poin yang ketiga ini hanya untuk para al-ulama, atau mungkin para du'at, atau mungkin para asatidah. Tidak demikian. Kita sebagai para talabatul ilm di tengah-tengah masyarakat awamul muslimin, walaupun kita hanya sekedar ikhwah biasa, ngaji sepekan sekali misalkan, tapi kita alhamdulillah bertamasuk, berpegang teguh dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, berpegang teguh dengan syariat Allah jalla wa ala, menjaga muruah kita, menjaga harga diri kita, menjaga pakaian-pakaian kita secara syar'i dan yang seterusnya. Maka hal ini akan dipandang oleh orang-orang yang berada di sekitar kita, terutama paling tidaknya keluarga-keluarga kita. Kalau kita seorang anak, mungkin ada pertanyaan yang sampai kepada kita dari orang tua-orang tua kita, dari paman-paman kita, dari kakak-kakak kita. Kalau kita sebagai seorang tua, seorang ayah, kita akan mendapatkan pertanyaan-pertanyaan dari istri-istri kita, dari anak-anak kita, dan yang seterusnya. Maka kalau kita ditanya tentang satu perkara dan kita mengilmui hal tersebut, jawablah. Inilah jenis kalam, jenis ucapan yang ketiga yang memang disampaikan oleh Al-Imam Muhammad Ibn Ajlan, seharusnya dimiliki oleh seorang muslim. Ketika dia ditanya, jawab. Akan tapi jangan sampai terjatuh kepada satu kemungkaran besar ketika dia menjawab satu pertanyaan yang tidak berilmu dengannya. Hati-hati. Kemudian yang keempat, berbicara dalam urusan duniawi akan tetapi ya'nik, bermanfaat, berfaedah. Apa urusan-urusan dunia? Berbicara tentang urusan-urusan duniawi yang mubah, yang boleh, enggak ada unsur keharaman, enggak ada unsur kedustaan, terkait dengan hajat kebutuhan kita dan yang seterusnya, berbicara seperlunya. Intinya tidak ada unsur al-ghibah, tidak ada unsur menyakit hati, menyakiti hati orang lain, tidak ada unsur menyinggung orang lain, dan yang seterusnya. Maka empat perkara ini yang dinasihatkan oleh para imam kita, ikhwati fillah yarhamakumullah. Kemudian sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad alaihi rahmatullah, begitu pula Imam Ibn Hibban alaihi rahmatullah, dari hadis Al-Barra ibn Azib radhiyallahu taala anhuma, bahwa beliau mengatakan anna rajulan qal, ada seorang yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ya Rasulullah, alimni amalan yudkhilunil jannah, wahai Rasulullah, tolong sampaikan kepadaku sebuah amalan saleh yang dengan amalan tersebut aku bisa masuk ke dalam syurga Allah. Disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari para sahabat beliau radhiyallahu taala anhum ardhahum. Beliau bukan seorang yang bakhil. Beliau bukan seorang yang suka mengkitmanul ilm, menyembunyikan ilmu. Maka disebutkan beberapa amalan. Di antara amalan yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bisa memasukkan seorang kepada al-jannah, kata beliau alaihi salatu wassalam, fa'at'imil ja'i', berikanlah makan kepada orang-orang yang sedang kelaparan. Kemudian kata beliau sallallahu alaihi wasallam, wasqid dham'an, berikanlah minum kepada orang-orang yang kehausan. Wa'mur bil ma'ruf, tegakkanlah amar ma'ruf, ajaklah orang lain untuk bisa berbuat kebaikan-kebaikan. Wanha 'anil munkar, cegahlah orang-orang dari berbuat kemungkaran, berbuat kemaksiatan. Ini empat hal yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di antara amalan-amalan yang bisa memasukkan kita semua ke dalam syurga Allah. Bukankah cita-cita termulia yang dimiliki oleh kita sebagai seorang muslim adalah masuk ke dalam jannah? Maka ini petuah Nabi sallallahu alaihi wasallam ada di hadapan kita. Ada orang yang kelaparan, berikan makan. Ada orang yang kehausan, berikan dia minum. Ada orang yang kamu kenal, ajak dia untuk beramal soleh, ajak dia untuk berbuat al-ma'ruf. Ada orang yang akan melakukan kezaliman, cegah dia dari kezaliman yang ada. Ada orang yang akan melakukan kemaksiatan, cegah dia dari kemaksiatan tersebut. Ini empat hal. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, fa illam tutiq dzalik, kalau seandainya empat hal tersebut tidak mampu kamu kerjakan, fakuffa lisanaka illa min khairin. Kita enggak mampu untuk memberi makan orang yang sedang kelaparan, kita enggak mampu untuk memberi makan orang yang memberi minum orang yang sedang kehausan, kita enggak mampu untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Enggak mampu memberi makan karena keterbatasan ekonomi, enggak mampu memberi minum karena keterbatasan ekonomi juga, enggak mampu amar ma'ruf nahi mungkar karena kita enggak memiliki ilmu. Ada soal yang demikian, ada buktinya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan. Kalau kita sebagai seorang muslim tidak mampu untuk melakukan empat hal tersebut yang bisa membawa diri kita ke dalam al-jannah, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, solusinya satu, jalan keluarnya satu yang bisa juga membawa kamu ke dalam al-jannah. Apa itu ya Rasulullah? Lam tutik dzalik, fa illam tutik dzalik, kalau kamu seandainya tidak bisa melakukan empat hal tadi, fakuffa lisanaka illa min khairin, maka jagalah lisanmu, janganlah kamu ucapkan kecuali kebaikan. Sesuatu yang berbau al-ghibah, sesuatu yang berkaitan dengan menggunjing orang lain, membicarakan orang lain, pendapat si fulan itu jelek, orang itu gak bagus, orang itu gak punya harga diri, orang itu demikian dan demikian, sudah, dicaci maki, menggibah, namimah, hati-hati dari si fulan ya Allah, dia menjelek-jelekkanmu, dia menganggap pendapatmu adalah pendapat yang batil, dia mengatakan kamu demikian dan demikian, dia pergi lagi ke si Allah, si Allah hati-hati dari si fulan menjelek-jelekkan kamu, akhirnya si fulan dan si Allah bertikai, adu domba, an-namimah. Baik contoh yang pertama ataukah contoh yang kedua, apakah al-ghibah ataukah an-namimah, tidak akan masuk ke dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hati-hati ikhwati fillah yarhamakumullah, kalau sudah ada hati seorang yang terluka karena kita, hati-hati. Kita harus meminta kehalalan dia. Kalau sampai orang tersebut tidak memberikan kehalalannya kepada kita, masih sakit hati tersebut dibawa sampai wal'iyadzubillah dia meninggal, dia wafat, maka urusannya akan panjang sampai di hadapan Allah Subhanahu wa taala wal iyad billah. Ikhwati fillah yarakumullah. Kemudian dalam riwayat yang lain, Al Imam Abdullah bin Mubarak alaihi rahmatullah pernah ditanya oleh seorang muridnya tentang ucapan Luqman Al Hakim kepada sang putra. Innakana atau in kana al-kalamu min fiddatin, ini ucapan Luqman Al-Hakim kepada sang putra. In kana al-kalamu min fiddatin fa inna as-samta min dhahabin. Wahai putraku, wahai anakku, kalau seandainya kita ibaratkan ucapan seseorang itu sebagai sebuah batang perak, maka ketahuilah bahwasanya diamnya seseorang bisa kita ibaratkan dengan sebuah batang emas. Jadi masih jauh lebih utama seorang yang diam. Kalau seorang yang berbicara diibaratkan sebagai al-fiddah, perak. Ternyata seorang yang diam diibaratkan sebagai emas. Mungkin dari sini orang tua kita dahulu pernah membuat sebuah ungkapan bahwa diam itu adalah emas. Mungkin terinspirasi dari ucapan Luqman kepada sang putra. Abdullah bin Mubarak alaihi rahmatullah ditanya oleh muridnya tentang makna dari hal ini. Apa maknanya wahai Abdullah bin Mubarak, wahai al-imam? Maka beliau mengatakan, faqala ma'anahu, maknanya adalah, lau kanal kalamu bi ta'atillahi min fiddatin, fa inna as-samta an ma'siyatillahi min dhahabin, intaha kalamuhu rahimahullah. Maknanya kata al-imam Ibn al-Mubarak alaihi rahmatullah, kalau seandainya, lau kanal kalamu bi ta'atillah min fiddatin, kalau seandainya ucapan yang bisa mendatangkan ketaatan kepada Allah, dia bukan mengucapkan sesuatu yang bermaksiat, dia bukan menggunjing orang lain, dia bukan membicarakan orang lain, si fulan itu jelek, si fulan itu begini, si fulan itu begitu, bukan. Dia berbicara sesuatu yang berkaitan dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, urusannya pahala ini. Ini yang dia ucapkan. Keridhaan Allah Subhanahu wa taala yang dia ucapkan. Kalau seandainya kata Imam Ibnu Mubarak ini diibaratkan dengan al-fiddah, dengan perak, fa inna samta an ma'siyatillah min dhahabin, ketahuilah Sesungguhnya ketika seseorang diam dari kemaksiatan, itu diibaratkan dengan emas. Perhatikan ikhwati fillah ya rahimakumullah, betapa indahnya ucapan Luqmanul Hakim ketika menasehati putranya. Maknanya apa? Ketika seorang berbicara tentang Allah subhanahu wa ta'ala, tentang hari akhir, nasihat demi nasihat yang dia berikan, ilmu demi ilmu yang dia keluarkan, ini adalah fiddah, ini adalah perak. Tapi di sana ada yang jauh lebih utama dari hal tersebut. Apa? Emas. Apa itu emas? Ketika dia bisa diam, as-samtu an ma'siyatillah, dia bisa diam, dia bisa menahan lisannya untuk tidak berucap sesuatu yang mendatangkan murka Allah. Dia bisa menahan lisannya untuk tidak berucap kemaksiatan. Dia bisa menahan lisannya untuk tidak berghibah. Dia bisa menahan lisannya untuk tidak melakukan pergunjingan. Dia menahan lisannya untuk tidak melakukan namimah ataupun adu domba. Dia mampu melakukan hal tersebut, itu yang jauh lebih utama. Maka disebutkan oleh para ulama, wa hadza yarji'u ila annal kaffa 'anil ma'asi afdalu min 'amalit ta'at. Khudhil qa'idah ayyuhat talabah. Annal kaffa 'anil ma'asi afdalu min 'amalit ta'at. Kaidah Islam mengatakan bahwa seorang yang mencegah dirinya untuk melakukan kemaksiatan jauh lebih afdal, jauh lebih utama, jauh lebih mulia dibandingkan seorang yang amalan-amalan ketaatan. Dia mampu untuk melakukan pergunjingan, dia mampu untuk mendustakan orang-orang yang berada di sekitarnya. Dia mampu untuk mengucapkan sesuatu yang bisa mendatangkan murka Allah Ta'ala. Dia mampu untuk itu semua. Akan tetapi, dia sadar, kalau ini saya lakukan, saya bisa mendapatkan azab. Saya bisa mendapatkan murka dari Allah dan yang seterusnya. Sehingga dia nahan. Sehingga dia terhenti. Sehingga dia mencegah dirinya untuk melakukan hal-hal tersebut yang berbau kemaksiatan. Akhirnya, dia adalah seorang yang mendapatkan rahmat Allah. Dia adalah seorang yang mendapatkan taufik. Dia adalah seorang yang diibaratkan oleh Luqmanul Hakim, oleh Al-Imam Abdullah bin Mubarak dan salaf yang lainnya sebagai sepotong atau sebatang emas yang sangat berharga, yang sangat bersinar, yang sangat bernilai. Tidak mudah ikhwati fillah ya rahimakumullah untuk mencegah diri kita dari perbuatan maksiat. Kalau amalan soleh, semua orang bisa beramal soleh. Siapa yang tidak bisa? Semua orang bisa mengerjakan sholat, semua orang bisa berpuasa. Tinggal apakah dia ikhlas atau tidak, apakah amalannya diterima ataukah tidak, urusan dia dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Al-muhim, amalan soleh mudah. Ada yang berzikir kepada Allah sampai ratusan ribu kali, mudah amalan soleh. Maka posisinya di bawah dari seorang yang bisa mencegah dirinya dari kemaksiatan. Maka ini yang penting, ikhwati fillah ya rahimakumullah, perjuangan, pengorbanan. Enggak mudah untuk kita mencegah diri kita dari melakukan kemaksiatan. Apalagi hati kita sedang jengkel kepada si fulan. Hati kita sedang sakit-sakitnya kepada si Alan. Kita menahan lisan kita untuk tidak menggunjing dia, berat sekali kecuali rahmat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah meliputi diri kita. Ikhwati fillah yarhamakumullah. Adapun jenis yang kedua atau syu'bah, cabang keimanan yang kedua yang ada di dalam hadis ini adalah apa yang berkaitan dengan memuliakan tetangga-tetangga kita. Disebutkan oleh para ulama sebuah kaidah yang sangat penting. Fa inna adzal jari muharramun. Sesungguhnya kita mengganggu tetangga-tetangga kita itu adalah sebuah keharaman. Li'annal adza bighairi haqqin muharramun likulli ahad. Karena apa alasannya? Ketika kita mengganggu siapapun itu, kita mengganggu orang lain, mengganggu kenyamanan dia, mengganggu kehidupan dia, ini sudah satu hal yang haram. Ini sudah satu hal yang tidak diizinkan dalam syariat kepada siapapun. Walakin, akan tetapi fi haqqil jari huwa asyaddu tahriman. Akan tetapi hal ini bertambah keharamannya, lebih ditekankan keharamannya ketika yang kita ganggu adalah kehidupan tetangga kita. Maka lebih parah lagi keharaman yang ada. Ikhwati fillah yarakumullah, yang berkaitan dengan cabang keimanan yang kedua ini, untuk kita memuliakan tetangga, terlalu banyak pembahasan yang telah kita bahas pada pembahasan-pembahasan yang lalu. Untuk melengkapi faedah yang ada sebuah riwayat yang datang dari hadis Abi Dzar radhiyallahu taala anhu ardhah. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang mana hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad alaihi rahmatullah. Kata beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, innallaha yuhibbur rajula. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai seseorang. Yang bagaimana keadaannya? Yakunu lahul jaru yu'dhihi jiwaruhu. Fayasbiru ala adah. Yang keadaannya adalah dia memiliki tetangga yang mengganggu dia, akan tetapi dia bisa sabar dengan gangguan-gangguan tersebut. Apakah gangguan tersebut muncul dari lisan tetangganya yang tajam, atau mungkin dari perbuatannya yang sangat tidak terpuji, tapi dia sabar. Ini orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia diganggu tetangganya, tapi dia tahan. Kejelekan tidak dia balas dengan kejelekan. Air tuba dia tidak balas dengan air tuba. Bahkan air tuba dia balas dengan air susu. Kejelekan diberikan oleh tetangganya, dia digunjing, dia digibahi, dia dikatakan macam-macam, dituduh macam-macam, dan yang seterusnya. Dia tidak balas, yasbir, dia sabar. Sampai kapan dia bersabar? Hatta yafruqa bainahuma mautun. Sampai keduanya, yakni orang yang zalim dan madzlum, orang yang zalim dan yang terzalimi ini, dipisahkan oleh kematian. Salah satunya wafat, salah satunya meninggal. Jadi sabarnya itu terus menerus. Sabarnya bukan hanya 1-2 hari, 1-2 bulan, 1-2 tahun, tapi terus menerus sampai dia meninggal. Dia sabar terus. Atau mungkin tetangganya yang terus mengganggu, mengganggu, mengganggu, akhirnya apa? Akhirnya meninggal. Akhirnya terputus gangguan-gangguan tersebut, kedzaliman-kedzaliman tersebut. Maka model orang seperti inilah yang dicintai oleh Allah Jalla Jalaluh. Al-Imamul Hasan Al-Basri alaihi rahmatullah pernah mengucapkan, laisa husnul jiwari kaful adha, walakin husnul jiwari ihtimalul adha. Kata Imamul Hasan Al-Basri alaihi rahmatullah, bukanlah yang dimaksud dengan husnul jiwar, bertetangga dengan sikap yang baik, hanya sekedar kaful adha. Bukanlah maksud dari bertetangga yang baik hanya sekedar menahan gangguan kepada tetangga-tetangga kita. Kita mencegah diri kita untuk mengganggu tetangga kita, baik lisan maupun perbuatan. Bukan hanya itu yang dimaksudkan dengan sikap tetangga yang baik. Akan tetapi, kata beliau, walakin husnul jiwari, akan tetapi sikap tetangga yang baik, ihtimalul adha. Masuk juga ke dalam poin ini, disebutkan pula sebagai tetangga yang baik, sikapnya yang baik, yang dipuji oleh syariat Allah dan nabinya alaihi salatu wassalam, ketika dia ihtimalul adha, bisa bersabar dengan gangguan-gangguan tetangganya. dia enggak bisa untuk memberikan tetangganya apa-apa yang dia makan karena terbatas. Dia enggak bisa berbuat baik dengan apa yang diinginkan oleh tetangga-tetangganya. Dia enggak bisa memberikan satu hal yang mewah dan yang seterusnya. Tayyib, bukan hanya itu yang namanya husnul jiwar. Bukan hanya itu sikap bertetangga dengan sikap yang baik, tapi ketika kita mendapatkan kejelekan-kejelekan dari tetangga kita, keburukan-keburukan dari tetangga kita, sikap-sikap yang tercela dari para tetangga kita, nasbir wa nahtamil. Kita benar-benar bisa bersabar dan kita benar-benar bisa mengharapkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini sikap yang dituntut juga. Jadi jangan kita sebagai fa'il saja, tapi kita juga sebagai al-maf'ul. Mungkin kita sebagai orang yang terzalimi, mungkin kita sebagai orang yang tergunjing, mungkin kita sebagai orang yang tersakiti, mungkin kita sebagai orang yang dipukul dan yang seterusnya. Maka sikap yang baik jangan dibalas dengan hal serupa, akan tetapi jadikan hal tersebut sebagai perantara untuk kita bisa mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fillah yarakumullah, disebutkan di dalam Marasil Abi Abdurrahman Al-Hubulli yang di dalamnya terdapat riwayat-riwayat, dan hadis ini atau riwayat ini pula diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Abi Dunya alaihi marahmatullah, anna rajulan jaa ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam yashku ilaihi jaruhu. Yashku ilaihi jaruhu. Ada seorang yang pernah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia mengadukan kepada Nabi alaihi salatu wasallam kezaliman demi kezaliman yang dilakukan tetangganya kepada dirinya. Faqala lahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi alaihi salatu wasallam memberikan pesan kepadanya, kuffa adzaaka anhu, jangan sampai kamu membalas kejahatan yang dia lakukan. Cegah dirimu dari membalas kejelekan dengan kejelekan. Tahan marah, marah, sabar tapi. Ingat ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ingat petuah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita baca di awal majlis tadi, la taghdab, la taghdab, la taghdab. Jangan sampai kita marah. Harga diri kita diinjak-injak, sabar. Kita digunjing, sabar. Kita digibahi, sabar. Kita dijadikan korban, sabar. Kita dikhianati, sabar. Kuffa adzaka anhu wasbir li adzahu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan kamu balas kejelekan dengan kejelekan, dan bersabarlah dengan keburukan orang tersebut. Fakafa bil mauti mufarriqan, kata beliau sallallahu alaihi wasallam di akhir hadisnya. Cukuplah kematian yang akan memisahkan dirimu dengan kejelekan orang tersebut. Artinya apa? Ikhwati fillah yarakumullah, bersabar tidak ada batasnya. Terus bersabar. Tetangga terus mengganggu, terus bersabar. Karena kezaliman itu pasti ada akhirnya, sementara kesabaran tidak akan ada akhirnya kecuali al-maut, kecuali kematian. Sebagaimana apa yang disabdakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ikhwati fillah yarakumullah. Adapun syu'bah yang ketiga yang berkaitan dengan memuliakan para tamu yang datang ke rumah kita, maka biidznillah taala akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang, karena kita akan mencoba untuk membawa beberapa riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang berkaitan dengan keutamaan tamu yang masuk ke rumah-rumah kita. Di antaranya adalah ketika Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan bahwa seorang tamu yang masuk ke dalam rumah-rumah kita itu hakikatnya membawa alfu barakah wa alfu rahmah, 1000 keberkahan dan 1000 rahmat. Artinya apa? Artinya tamu tersebut adalah orang-orang yang mulia, dan apabila kita memuliakan orang-orang yang mulia, maka pasti Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran yang serupa kepada kita. Bismillah taala akan kita bahas pada pertemuan yang berikutnya. Kurang lebihnya ana mohon dimaafkan. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.